sementara ini kita baca dulu surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوا تيجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Secara ringkas ya ini, untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang pertama jangan malu-malu. Yang dhamma u dimonyongkan, yang fathah a dibuka, kemudian yang kasra i yang dipecah. Oke, kemudian yang kedua jangan masukkan ke hidung. Insyaallah taala dengan dasar ini di awal-awal insyaallah kita bisa sedikit banyak bisa memperbaiki bacaan. Karena ini kesalahan umum juga terjadi, malu-malu menggerakkan atau masukkan ke hidung. Kemudian kemarin yang kita bahas ada beberapa huruf yang memang dikeluarkan dari ujung lidah. Jadi ujung lidah kita ini kita tempelkan di pangkal di ujung gigi seri. Seperti za a'udzu siratal ladzina gitu ya. Kemudian ada tha, ada dha, tapi di sini tidak ada huruf tha. Dha di surah Fatihah tidak ada. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di surah yang lain. Kita minta dulu yang kemarin sudah ikut silakan dibaca. Insyaallah satu-satu baca. Saya lanjutkan nanti tafsirnya menjelang sampai jam 12:30. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak usah. Iya, maaf. Hah? Enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Tebalkan sedikit shotnya dan ta. Ihdina الصراط المستقيم. Ihdina الصراط المستقيم. طيب. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Coba ditutup berapa sini Pak? Siratal ghairil maghdubi alaihim. Sempurna kan ini lo. Ghairil maghdubi alaihim. Ayo terus wala wala ya, sering perpindahan antara mim ke wa atau mim ke fa. Him wa him fa tidak him. Okay. Silakan yang kemarin sudah. Silakan bersalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين yang shortnya di sini enggak اهدنا الصراط المستقيم yang sini tadi mustaqim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tinggal lagi wala dhalin, jaraknya jangan terlalu panjang. Wala dhalin. Sebetulnya di dhal ini ya, tapi ini mungkin agak susah, tapi ada dia suara lembut kalau diucapkan seperti walam in, dan dia tidak putus, langsung sambung ke Allah. Walabah, ini sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah saja, tapi tidak masalah kita yang kuat. Tapi jaraknya jangan terlalu banyak. Walabah tidak. Walabah, usahakan suara berjalan. Walabah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم coba apa arrah arrah bukan a arrah bukan arrah tidak arrahman الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إيه bukan إيه tidak إيه tidak إيه إيه اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين matikan lamnya Pak, jangan dipandukan alham alham tidak alham alham bukan alham tidak alham iya alham bagus billahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sempurnakan panjang madu maliki maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم jangan perlukan nun an'am tidak صراط الذين أنعم أنعم ya bukan an'am tidak صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ba barangkali tambahkan sedikit ya, seperti kemarin dudu babal ba ya babal waladhairil mawdudi alaihim waladdu ba coba buka lagi ba ya ba do ba do ba gitu ya ba oke buka ba insyaallah tapi sudah masyaallah silakan Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كسركان سيئس اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بغوص ما شاء الله. سلام بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sempurnakan matikan sin ya Pak. A'udzu billahi minasy-syaitan. Oke. A'udzu billahi minasy-syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama al jangan alham alham alham alham. Oke, kemudian ha-nya diperjelas. Coba lagi. Alham. Aham tidak. Alham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa? Rahim ini betul. Oke. Okay? Yang rahimnya pasang ke ham. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi alham coba. Alham. Bukan. Alham. Alham. Alham. Ayo hadza. Fadhal. Ajar ulang lagi alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pertama, usahakan tidak dikurkan dari nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga. Ta'in tidak. Ta'in. Oke. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ta, coba ta, ta bisa. Oke, ta'in. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gini, Pak. Sirah, bukan siro. Gini, siro tidak. Sirah, bukan sirah. Ah, itu dia. Sirah. Coba. Dhalin. Jangan gitu Pak. Dhalin. Lin. Ah ya, jangan gitu. Kalau lin jadi ni. Nin. Lin. Coba. Dhalin. Waladhalin. Waladhalin. Ya. Sudah tidak gitu. Cuma tasdihnya lagi. Tapi bagus Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. terus, cuma ma-nya dipendek sedikit dengan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama juga, lebih pendek sikit lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Oke, pertama ta mustaqim, mustaqim, taqim. Iya. Kalau ta orang Arab agak ada ini sedikit. Ini. Mustaqim. Iya. Karena dia ada sifat hamas namanya keluar angin. Iya. Sirat apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Pertama ra ini. Untuk ra jangan monyongkan bu siwa, tidak. Karena masuk waw nanti siwa, sira gitu. Ihdinas sirat. Jadi kalau dilihat sebenarnya mulut tidak monyong. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan faqalakan nun. An'am tidak. Siratal ladzina an'am. Bukan an'am, an bukan. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Okay. Ini bang. Ma-nya seperti tadi, diusahakan panjangnya rata. Ini pertama. Yang kedua, ketika kasrah usahakan seperti ininya. Ya. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya, bukan jim. Sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bunyinya akan beda sedikit. Rahim, rahim. Sempurna dia, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ma juga, Ar-Rahmanirrahim. Panjangnya. Tempohnya aja sedikit dikurangi. Ar-Rahmanirrahim. Oke. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'am. Jangan an'am, jangan bantu kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa la. Kemudian kita ambil tafsir. Tidak apa-apa, mungkin sedikit-sedikit. Setiap kali pertemuan ambil satu huruf makhrajnya di mana, sifatnya seperti ini biar. Dia secara umum huruf Nah, Arab ini yang 28, ada yang menghitung 26, ada yang menghitung 27, ada yang menghitung 28, ada yang menghitung 29. Itu tergantung penggabungan mereka terhadap huruf. Ada yang lam alif dianggap satu huruf, lam juga alif digabung. Ada yang menggabungkan antara alif dengan hamzah karena dia dianggap satu. Ya. Tapi yang biasanya dia adalah 28 huruf. Ya. 28 huruf ini dia dibagi dalam 5 tempat keluar umum. Jadi tempat keluarnya secara umum ada 5. Pertama namanya tempat keluar huruf. Ya, satu ada namanya al-jawf. Al-jawf ini sama dengan rongga. Rongga tenggorokan, rongga mulut. Artinya dia, kalau rongga ini dia bagian kosong dari ini. Selagi dia lewat apa makanan itu namanya rongga. Udara ini. Sebut dengan al-jawf. Ini keluar huruf huruf mat yaitu a, wa, ya. Ini huruf mat. Alif, waw, ya. Alif nanti pasti didahului oleh fathah. Terserah bentuknya, baik contohnya ma, iki, atau ko, contohnya. Hebatnya alif ini mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, berarti ko. Maka ini kita baca seperti ko, atau bukan koala, tidak kan? Tapi ko lah. Ini ma, seperti iki. Kalau setiap alif yang sub ini yang sukun kemudian menjelangnya ada fathah ini pasti alif. Ini beda alif dengan hamzah. Hamzah berbaris seperti alhamdulillah ada pertama. Walaupun dia tidak dikasih kayak gini, ya kayak gini contohnya, dia tetap terkategori hamzah dia. Karena bisa dikasih baris. Kalau alif tidak mungkin dikasih baris. Dan boleh jadi rumah alif seperti ini, seperti ya. Ini contohnya seperti ya, wa, du, ha. Ini sebetulnya alif ini, tapi rumahnya ya. Kenapa tandanya alif? Ia sukun menjelangnya fathah. Nah, ini tidak terlalu baris. Ini juga alif, alif berumah ya. Wow, wow ini dia akan menjadi huruf mat yang keluar dari rongga dengan dua syarat. Pertama dia sukun. Yang kedua didahului oleh dhammah. Seperti contohnya ya kita a'udzu. A'udzu. Ini sukun, ya kan? Sebelumnya dhammah. Ini dia terkategori huruf dari rongga. Maksud huruf dari rongga ini dia akan habis. Huruf ini akan habis kalau udara habis dan dia tidak membentur seperti ini kita baca. Kita baca wadduha a seperti itu kan. Kalau kita benturkan wadduha, nah ini hamzah nih. Dia hanya habis udara habis wadduha gitu. Maka kalau ada yang baca contohnya walaili idza saja, ada seperti hamzah belakangnya ini sama. Karena ini tidak lagi keluarnya dari rongga, ini keluarnya sudah dari tenggorokan. Oke, terus sementara wow ini syaratnya menjadi huruf mat keluar dari rongga kalau dia sukun menjelangnya dhamma. Karena boleh jadi wow sukun tapi sebelumnya tidak dhamma. Contoh ada di at'amahum ju'in wa amanahum salas wa amanahum min. Wawnya mati bukan? Ya kan? Tapi yang sebelumnya fathah. Maka ini tidak masuk bab kita, akan masuk di bab yang lain. Ya. Pokoknya dia sukun menjelangnya dhamma. Begitu juga dengan ya ini. Ya. Ya dia menjadi huruf mat yang keluar dari tempat ini, jauh ini. Dia sukun menjelangnya kasrah. Karena boleh jadi dia sukun menjelangnya fathah. Tapi sukun menjelangnya dhamma tidak ada. sebagaimana juga dia sukun menjelangnya kasrah juga tidak ada. Contohnya seperti yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin al a ianya sukun didahului sebelumnya oleh huruf mim kasrah mim dan umumnya di akhir-akhir ayat semuanya tuh Ar-Rahmanir-Rahim Rahim sukun menjalannya kasrah masuk juga dia. Boleh jadi dia sukun nanti menjalannya tidak kasrah, contoh bi-la-fi-qu dia sukun tapi menjalannya seperti tidak masuk bab kita ini, masuk bab lainnya. Jadi untuk sementara ada huruf, ya, tiga huruf yaitu alif, waw, ya yang disebut dengan huruf mad keluar dari rongga, dari jauh. Oke, rongga ini saja, pokoknya bagian kosong dari ini kita. Yang pokoknya setiap yang kosong, kalau contohnya perut kosong namanya jauh. Dan insyaallah nanti ada hadis ini. Oh, ada hadis Nabi ma mana'a adamiyun wi'aan syarra min batnihi. Dalam hadis lain, jaufahu. Jaufahnya perutnya, karena perut kalau kosong disebut dengan jauf. Ya, bagian kosong disebut dengan jauf. Ada juga hadis sahih tentang penciptaan Nabi Adam. Ya, jadi kita kaitkan aja nanti gini. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan awal pertama sekali, lalu iblis faja'ala yatufu bihi. Maka iblis dia berusaha untuk keliling-keliling, lihat-lihat siapa ini makhluk baru ini. Ya kan? Falamma ra'ahu khuliqa mujawwafa, maka ketika dia iblis melihat Adam tercipta mujawwaf, artinya ada bagian kosongnya di perutnya, maka iblis mengatakan, "Wah, inilah kesempatan saya untuk masuk." Ya. Jadi mujawwaf itu bagian kosong dia jauh. Jadi untuk sementara satu-satu kita ambil supaya tidak susah, karena ini akan banyak istilahnya nanti, apalagi pas di lidah. Ini payah nih, lidah bagian tepi, lidah bagian ini, nanti lidahnya ini agak banyak. Untuk sementara huruf mad yang berakhir dengan berakhirnya suara tidak dipantulkan seperti hamzah, dia apa namanya keluar dari rongga, rongga tiga awai dengan syarat alifnya sukun dan alif pasti sukun, tidak mungkin kalau ini pasti alif sukun menjalannya fathah, waw sukun menjalannya dhammah, kemudian ya sukun menjalannya kasrah. Ya, barangkali ini lebih ke teori, tapi insyaallah nanti ketika kita baca akan nampak. Insyaallah kita buka surat Al-Falaq, An-Nas. Tapi untuk tafsir nanti kita balik ke surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ terkul a'udzu birabbin nas, sama dengan a'udzu billah. Cuma di sini ada qul. Qul ini ya agak lebih tebal daripada mustaqim. Agak tipis. Kalau ini nak qul, ada ini kan. Qul. Mengucapkannya bukan qul, tidak, tapi qul buka. Makanya ini butuh olahraga qul. Qul. Okey. Qul. Qul. Kemudian a'um biasa. Qul a'udhu bi rabbin nas sama rabbil alamin. Malikin nas di sini tidak panjang. Ya. Semuanya, semua kiraan yang saya tahu. Malikin nas, tidak ada malikin nas. Ila nas biasa. Min syarril. Okey. Min syar. Di sini nun. Ya. Kalau di musafah tidak ada kisipan di sini. Nun sukun setelahnya syar. Hukumnya ikhfa secara umum, ya. Nanti akan kita lewati di bab teorinya lebih dalam. Min syar. Artinya sekarang ikhfa itu seperti ini, Pak. Contoh seperti ini. Ikhfa itu artinya menyembunyikan. Kalau kita bilang akhfaitu syai'an, saya menyembunyikan sesuatu. Anggap ini huruf nun, ya, yang keluar dari sini. Min, semuanya keluar dari itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang nun. Okay. Nah sekarang yang nya ini yang keluar dari hidung kita alihkan sebagiannya ke mulut. Kita alihkan sebagiannya ke syah. Ini huruf nun, ini huruf syah. Sekarang dia di seperti ini dia. Yang nampak hanya setengahnya saja. Okay, kira seperti itu dari. Berarti kita baca minsh. Belum lagi dibaca syah, tapi kita sudah masukkan ke sini. Sudah tahu. Kalau kita baca dengan zat manza, ya. Zat manza. Kita baca dengan to naupa. Tak pas dia nanti. Man to to tak cocok dia. Berarti dari awal dia sudah di bawah. Ya. Okay. Min syarril waswasil. Ini banyak sinnya ni. Dia sinnya ditambah sedikit dari huruf biasa. Sudah ada bismillah nasta'in ya mustaqim ilahi nasmakin ilah min syarril waswasil khannas kha bukan kho tidak saran kho tidak kha bukan lagi kha kha kho kha ini butuh dibuka kha alladhi yuwaswisu yang saya bilang mesti di mesti digerakkan mulut you was you was we su ini alladhi you was we su kemudian setelah su fi setelah fi su ini mesti kita ya supaya pas dia pengucapannya harus digerakkan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nati wan nas biasa coba baca bismillahirrahmanirrahim 2 3 bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbinnas qul a'udzu bi rabbinnas berarti yang nas ini maksud yang huruf ini alif sukun menjelangnya fathah nah ya kan nah qul a'udzu bi rabbinnas qul a'udzu bi rabbinnas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas tipis ya karena dia berbaris kasrah min syarri tidak min syarri bukan syarri tidak syarri ya. Min syarri jangan dibonyongkan mulut kalau dibonyongkan nanti orang min syarri tidak min syarril waswasil khannas nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas satu-satu ya you was we su fi su alladhi yuwaswisu fi sudurinnas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas ini juga kesalahan bahkan mungkin yang sudah sering pun baca yang hafal Quran pun kadang sering misalnya seperti alladhi yu was you was ada you was we you was we su okay yang saya maksud di sini ada fi setelahnya ada huruf sad sad ini ditebalkan mengucapkan su Serik ini berjalan view, sehingga terbaca ini vie atau view view untuk maju masuk ke sini, sehingga terbaca alladhi yuwaswisu fi sufi sudur. Jalan dia seharusnya disempurnakan huruf fi alladhi yuwaswisu fi sudur gitu. Fi su gitu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس. Ini Pak, mematikan sinnya. Qul a'udzu birabbin nas. Lepas saja. Nas. Malikin nas. Gitu coba. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nas, jangan bawa ke sin. Nas. Tidak nas. Ini Pak, nas. Kayak bis. Bismi nasta'in mustaqim. Nas. Nas bukan nas. Nas ada masuk sin. So. Ulang lagi. Allahu rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Gini. Min, kalau min bunyinya kalau kita tutup ini lalu hab terhalang suara, ini menguji benar atau tidak. Ini bisa kita uji sendiri. Iya. Min, kalau kita baca min sempurna berarti 100% masuknya ke hidung. Sementara yang kita inginkan tadi ini nun masukkan ke sin sehingga seperti ini dia. Kalau kita tutup hidung lalu dia habis min, berarti ikhfanya belum benar. Kita ingin setengahnya nun, setengahnya syah seperti ini. Min, bukan min, tidak min. Kalau saya tutup min, bedanya min. Ini cara menguji benar atau tidak. Bukan min syah. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Caranya, caranya untuk meminnya jangan tempelkan ini tidak di gusi. Kalau ditempelkan dia min bunyinya nun 100%. Jangan tempelkan. Min, caranya seperti itu. Min, kalau ditempelkan min min min ya. Silakan Pak. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس دعوا ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس دعوا خن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Pokoknya setiap nun dan mim yang bertasydid dia ada dengungnya. Itu. Yang dengung itu itu yang dengung. Sehingga nanti kalau kita baca contohnya seperti mim marijim jana wal jan. Itu yang dengung. Itu yang dengung. Jadi dengung sebetulnya bukan memanjangkan. Tapi dengung itu sebetulnya adalah mengeluarkannya dari hidung. Ada dalam ayat contohnya seperti di surat Al-Mulk wa yaqbidun. Membacanya wa yaqbidun gitu. Ini juga makhraj dalam berarti. Jazakallahu khairan. Pokoknya setiap nun yang bertasydid, mim bertasydid, ini saya rasa yang sudah diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ini satu-satu Pak ya, temponya. Min syarri, dia dua huruf. Dia punya kotak, kalau boleh saya bilang. Satu senti, satu senti. Jadi sempurnakan jalannya. Jalannya. Min syarri. Okay. Min syarri waswasil khannas. Khannas. Khannas. Okay. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Okay. Min al-jinnati wan-nas. Wan-nas. Min al-jinnati wan-nas. Yang dengung itu kira-kira kira-kira panjangnya, yang kira-kira panjangnya satu alif. Jadi sepanjang kita, tapi sebetulnya kalau yang saya praktekkan dan saya pernah menguji beberapa guru gitu. Saya coba membacanya agak cepat karena dalam teori dikatakan panjang nya itu pada yang bertasydid atau pada min syari ini seperti panjang satu alif a lamim contohnya. Makanya sering saya uji umumnya mereka wah ini kurang panjang. Lalu saya kembali kepada teori. Teori mengatakan kalau nun itu di dengung itu hanya panjangnya satu alif. Baru saya dapat di kemudian penelitian ada dibubuhi kemudian dengan kata takriban lebih kurang ya. Berarti dia lebih sebetulnya karena saya tidak dapatkan termasuk saya pernah mengukur bacaan masyayikh seperti Al-Khusari, Al-Hudzaifi, Syekh Muhammad Ayyub, Syekh Abdul Basit. Saya masukkan ke sound editor. Kali sound editor kan nampak ininya, ini kan nilai ini nah. Saya ukur panjangnya, pokoknya semuanya saya ukur. Tidak ada satu pun yang sama panjangnya dengan tidak sama. Lebih semua. Berarti di sini teorinya maksudnya yang takriban ini penting. Kira-kira kurang lebih satu. Ya. Jadi minal jin nati wan seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس dua-duanya berdengung min kemudian khon agak dipanjangkan sedikit. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Bagus. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah untuk pindahan kasrah ke dhamma sudah bagus. Yang cuma ada umumnya ini ditambah sedikit banyak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilah. Coba gabung ilah ilahinnas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ sempurnakan a seperti a biasa aku a baru u silakan قل أعوذ برب الناس تفضل مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي jinnati wan nas. Baik, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ke mulut dikit, Pak. Rahim, rahim, rahim. Rahim. Coba tutup him. Him. Terus, coba tutup him. Tapi jangan putus, terus. Him. Him. Sempurnakan tutupnya. Gini. Rahim. Dia ketahuan, maksudnya dengan bunyi ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qul a'udzu bi rabbinnas. Bagus. Malikinnas. Bagus. Ilahinnas. Min syarril waswasil khannas. Ya, panjangnya sudah, cuma masukkan ke shin, ke syah. Usahakan tidak mirip dengan ka. Kalau sin itu dia kan seperti dilepas saja. Ruangnya kecil daripada su. Kalau su, su akan seperti itu. Okay, kita coba. Alladhi yuwaswisu fi su, su, su. Gitu, okay? Su, su. Gitu. Selang lagi, Pak. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bisa tambah sedikit isnya, Pak? Ilahin nas. Ilahin nas. Bagus. Min syarril waswasil khannas. Sharri, minal jinnati wan nas. Bagus. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bagus. Malikin sempurnakan baris kasrah lima liki ma liki liki sempurnakan liki malikin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas min syar syar min sha min sha coba min sha bagus ya kan silakan min sha waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas fi sudu fi sudurin minal jinnati wan nas minal jangan panjang minal jinnati wan nas setiap tasjid Pak ya, banyak sekali. Wan nas, dia sama saja dari awal. Ya Rabbin nas, Malikin itu. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau bisa masukkan lagi donnya ke sya min, kemudian kedua ra-nya tipis, min syarri, bukan syarri, min syarri, min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan kemarin tafsir sedikit tentang surat Al-Fatihah. Kemarin sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka lihat dari kamarnya yang dikirim sama salah seorang ikhwah kita di Zohar Khair, bisa didengar. Secara ringkas bahasanya, a'udzubillah ini kalimat isti'adzah yang kita gunakan ya, ketika awal membaca Quran. Kita gunakan ketika mendengar anjing melonglong atau mendengar suara keledai. Kita gunakan juga ketika apabila kita diganggu dalam salat oleh setan. Sebagian ulama juga mengatakan digunakan juga untuk menguap, ketika menguap ya, karena fa inna syaitana yadkhul, karena nanti setan masuk. Ya, sebagian ulama mengambil istinbat, tapi tidak ada nabi kalau setan masuk maka baca isti'adzah, tidak ada nabi bilang. Tapi dari karena setan masuk maka kita berlindung supaya setan tidak masuk, kita bilang a'udzubillah. Ini sebagian ulama saya lihat ada yang melihat ini. Baik, kita coba bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah ya? Bismillah sudah. Ayat atau tidak sudah kemarin? Belum. Oh iya belum ya. Oke. Okay. Pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Ini sudah kita singgung yang kemarin. Ini yang ada di hadis seperti di Sahihain Bukhari Muslim. Inna lillahi 99 asman 100 ila wahida. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Iya. Yang dimaksud dengan nama ini adalah nama yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an atau nama yang Allah cantumkan dalam sunnah yang sahihah, karena tidak semua ada Asmaul Husna itu ada di dalam Al-Qur'an. Sebagian besarnya ada seperti dalam ayat huwallahu la ilaha illahu. Iya. Al-Qudusus Salam yang menjalannya juga huwa Ar-Rahmanur Rahim. Jalannya al-setranya Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dan biasanya di akhir-akhir ayat Ghafurur Rahim, Ghafurun Syakur ya. Tapi tidak semua ada di Quran, seperti Sittir tidak ada di Quran. Seperti Hayyun tidak ada di Quran. Seperti Thayyibun tidak ada di Quran. Yang ada di hadis insyaallah akan kita baca, inna Allah Thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dengan arti dengan menyebut nama Allah sebetulnya ada kata yang disembunyikan. Saya membaca itu sebetulnya. Nanti kalau saya makan bismillah, saya makan gitu. Akulu, asyrabu, aqra'u ya, bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi sudah kita jelaskan juga bahwasanya nama Allah tidak hanya 99 ditunjukkan oleh dalil ketika Nabi berdoa, hadisnya ada di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak, atau nama yang engkau simpan di ilmu ghaibmu. Ini Nabi berdoa. Berarti ini dalil kalau nama Allah ada yang Allah simpan di ilmu ghaibnya, tidak ada satupun yang tahu. Ini tentang nama. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kemarin juga sudah kita bahas perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa Taala yang khusus bagi Allah, khusus bagi Allah saja, tidak boleh satu pun orang menamakan Ar-Rahman, dan ini mencakup semua makhluk kafir atau mukmin. Ya. Rahmat Allah untuk orang mukmin secara rahman dapat, tapi secara rahim tidak. Ya. Ini juga sudah kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum kita bahas ya? Alhamdulillah. Baik. Bismillah juga tadi. Menjelang kita masuk ke alhamdulillah, sedikit barangkali saya bahas tentang hukum fikih bismillah. Yang jelas bismillahirrahmanirrahim ini potongan ayat dari surat An-Naml ayat ke-30. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Balqis, ya, yang bunyinya innahu min Sulaiman, tapi dia min Sulaiman kayak asiran dari yang tertinggi dari fulan-fulan-fulan, ya. Di awal setelah itu baru bismillahirrahmanirrahim. Ini ada menulis surat. Jadi di atas dari ini ke ini baru di bawah nanti bismillahirrahmanirrahim. Min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat 30 surat An-Naml. Pasti dia menjadi ayat yang di potongan ayat yang Quran. Di surat An-Naml ini. Tapi apakah dia menjadi ayat di surah Al-Fatihah atau tidak? Ini ulama ada khilaf. Ya. Untuk kita ketahui barangkali yang mungkin masih baru-baru belajar, kalau kita masuk ke ranah fikih, kita mesti maksudnya kedepankan sikap tenggang rasa, sikap toleransi, karena bab fikih dari segi khilaf itu kira-kira ya, kira-kira boleh jadi sekitar 10 atau 20 per 20 kali ijma. Ijma ini kesepakatan ulama. Yang pernah saya baca buku ijma, dan ini yang paling masyhur, yang hanya menukil masalah-masalah ulama sepakat, itu yang dikarang oleh Imam Ibnul Munzir, yang beliau wafat tahun 310 Hijriah, 300 tahun setelah Nabi meninggal. Bukunya kira-kira hanya sekitar 150 halaman. Dan masalah yang dikatakan ijma di situ tidak sampai 1000. Artinya sekian banyak masalah yang ijma hanya bukunya segini. Dan ini sudah kita pelajari dengan kawan-kawan di Mesir 2 kali seperti ini. Tapi kalau kita membahas tentang masalah khilaf, bukunya segini. Buku seperti contohnya Majmu' Syarh Ibadz Nawawi. Buku paling kecil lah, Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Ini tentang khilaf ulama seperti ini. Maka kalau masuk ke ranah fikih mesti mengerti tentang ini ulama. Terserah nanti pendapat mana yang barangkali menurut kita lebih benar, bukan lebih mudah ya. Kadang-kadang orang selagi ada ulama ambil enggak. Berarti kalau masuk ke ranah fikih mesti mengerti dengan masalah khilaf. Masalah apakah dia ayat atau tidak, ini ulama juga khilaf. Ya. Kebanyakan ulama, ini cara beragama juga. Kalau nanti kita tidak pandai contohnya, wah ini pendapatnya kuat atau tidak, maka untuk orang awam cari pendapat kebanyakan ulama. Ini bukan berarti dia lebih benar, tidak. Boleh jadi pendapat kebanyakan ulama tapi salah, boleh jadi. Artinya ada pendapat sebagian ulama tapi lebih dekat kepada kebenaran, boleh jadi. Ya. Tapi untuk orang awam, kalau nanti baca buku, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan, maka pegang yang ini. Karena biasanya yang lebih banyak, biasanya nih, yang lebih banyak dia benar, biasanya. Tapi ini tidak mutlak. Tidak ada satu pun ayat di Quran yang menyatakan kebanyakan orang kecuali ujung-ujungnya sesat. Tidak baik. Contoh, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, la yaqilun. Iya. Ya la ya'lamun. Iya kan? Ya, tapi di sini annas bukan ulama. Ulama kalau mereka contohnya ada 4 mazhab, lalu 3 mazhab memilih pendapat ini, 1 mazhab memilih pendapat ini. Maka kemungkinan ini bagi orang awam pilihlah ini. Ini jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bismillah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah ayat pertama. Ya. Yang tidak mengatakan itu hanya Imam Malik salah mazhab Malik. Dan beliau juga punya dasar. Ini teori juga dalam memahami agama. Yakinlah bahwasanya ulama-ulama mazhab yang sudah masyhur mazhabnya dan sekian kurun diwariskan ilmunya, yakinlah tidak ada satu pun mereka yang menyengaja untuk menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu pun. Boleh jadi mereka tersalah dan itu sifat manusia. Dan kita kalau mengetahui dia salah tidak boleh diikuti. Tapi tidak ada satu pun ulama yang menyengaja untuk salah. Tidak ada. Menyengaja untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Imam Malik juga punya dalil dalam masalah ini. Beliau mengatakan yang tidak masuk kepada Al-Fatihah karena ada hadis di Sahih Muslim yang pasti sahih. Hadis kursi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini, aku membagi salat. Salat di sini kata ulama masyarah surah Al-Fatihah. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku nisfaini. Nisfun setengah. Kalau nisfaini berarti setengah-setengah. Nus-nus ya. Yeah. Nus-nus 50-50. 50 untuk hamba, 50 untuk aku. Fa'idha qala abdi, maka ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika hambaku mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, aku menjawab Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Di sini tidak dikatakan fa'idha qala abdi bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini oh berarti dia tidak termasuk ayat katanya. Kalaupun tidak dibaca, menurut mazhab Malik atau orang yang memilih mazhab Malik, orang-orang agak ke apa sana, ke barat sana, seperti Libya, arah Libya, Aljazair, Maghrib, arah-arah ke Mauritania, itu mereka mazhabnya Maliki. Kalau mereka meyakini mazhab ini, maka tidak dibaca pun bismillah, solatnya tetap sah. Ya, solat tetap sah, karena tidak ada yang pasti dalam masalah iya atau tidak. Tapi kebanyakan ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan mazhab Imam Hanbali mengatakan kalau bismillah termasuk ayat. Kalau tidak dibaca berarti Fatihah ada yang kurang. Al-Fatihah rukun berarti salat batal. Iya. Salatnya batal. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah ini termasuk ayat adalah tertulis dalam mushaf itu bismillah, dan dilihat ke riwayat-riwayat mushaf yang lain, jadi ada juga buku khusus yang menukil tentang apakah ini ayat atau tidak, ayat atau tidak. Dinukil juga dari Hafsah ya, istri Nabi. Dinukil juga dari Ummu Salamah kalau bismillah ini memang sudah tertulis sebagai satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Maka dalam hal ini pendapat kebanyakan ulama bismillah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Masalah kedua adalah masalah apakah dicaharkan atau tidak. Ini babnya beda sebetulnya. Jadi kamarnya beda. Karena nanti kalau campur-campur bahaya. Saya belum sampai sebulan dua minggu yang lalu ya, dengan jemaah umrah ini dari Padang, ada yang tidak mau sholat di Masjidil Haram. Padahal hotelnya di Ajian, di samping Meridian. Nanti ya jalan sedikit sudah sampai di. Tapi dia tidak mau sholat karena dengan keyakinan sholat tidak sah karena bismillah tidak dibaca. Padahal sebetulnya imam di sini bukan tidak baca bismillah, tidak menjaharkan. Akhirnya sholat di hotel. Ini kan rugi sebetulnya, sudah jauh-jauh datang dapat 100.000 tapi ternyata sholat di hotel. Kan kan rugi. Karena pemahaman seperti ini, tidak ada satupun imam yang saya tahu di sini yang tidak membaca bismillah. Cuma dia disirkan saja, kadang terdengar, kadang tidak. Ini. Iya. Dan pembina kami di maktab di Janub Makkah ini salah satu Imam Masjidil Haram, Syekh Shalih Al Thalib. Jelas sekali beliau berarti membaca. Maka yang bismillah ini termasuk dia ayat dibaca ya. Masalah jahar atau tidak, ini juga ada dalil dua-duanya. Yang menilai dijaharkan berdalil dengan riwayat dari Abu Hurairah dan Umar bin Khattab. Riwayatnya mauquf, hanya sampai ke mereka saja, tidak sampai ke Nabi. Ya. Tapi Abu Hurairah bilang seperti ini, katanya beliau ketika salat kemudian menjaharkan bismillah. Setelah salat beliau bilang seperti ini. Inni la ashbahukum salatan bin Nabi. Saya sesungguhnya saya adalah orang yang paling mirip salatnya di antara kalian ini dengan Nabi. Ini kan? Nah, lalu beliau ternyata menjaharkan bismillah. Berarti kalau paling mirip dengan Nabi, tidak mungkin beliau berijtihad sendiri untuk menjaharkan. Nah, ini dalil hadisnya ada di Mustadrak Imam Hakim. Yang kedua. Ya, kita selesaikan bismillah ini saja. Yang kedua ada riwayat juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau ketika salat juga menjaharkan bismillah ini. Dan kedua-dua hadisnya sebagian ulama menghukum ada ilat, ada cacatnya, tapi yang saya lihat banyak ulama yang mensahihkan juga. Saya pernah membaca buku khusus tentang masalah ini karangan Abu Syama, ulama Syafi'i setebal ini. Khusus masalah itu saya baca riwayatnya, ada sekitar 24 hadis dalam masalah ini dan riwayat-riwayat dari tabi'in. Yang ini sebetulnya sudah khilaf klasik, ya. Yang di Indonesia membentuk dua kelompok, ada NU, ada Muhammadiyah ini. Ini yang menyatakan tidak dijaharkan secara dalil dia lebih sahih. Ada hadis di Bukhari, ada hadis di Sahih Muslim. Hadis di Bukhari, Rasulullah ya, ketika salat, hadis Ummu Salamah, beliau salat membuka salat yaftatihu salata bilhamdulillah rabbil alamin. Rasulullah membuka salatnya dengan alhamdulillah. Hadis Anas di Sahih Muslim, ya, saya salat di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, dan tidak sebutkan di belakang Ali. Dan beliau mengatakan bahwasanya saya dapati bahwa mereka tidak menjaharkan basmalah. Nah, saya mendapati mereka tidak menjaharkan basmalah ini tidak ada di Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ulama juga berbeda pendapat menghukum tambahan lafaz ini. Kok tidak ada di Bukhari, kok ada di Muslim gitu. Nah, Imam Bukhari sengaja tidak memilih lafaz ini karena lafaz ini juga diperdebatkan juga oleh ulama sahih atau tidak. Tapi yang sejauh yang saya tahu supaya kita tidak bingung ini segala macam, ya. Dalil yang menyatakan bahwasanya dijaharkan, disirkan ini lebih kuat daripada yang bilang mensirkan. Tapi secara fikih ini Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan majmu' fatwa mengatakan jika ada pendapat yang rajih dan marjuh. Rajih dan marjuh ada yang contohnya kita menilai ini baik, ini lebih baik. Menurut kita ini lebih baik, ini lebih kuat. Iya. Tapi jika dipakai mazhab ini di suatu tempat, dia akan bikin masalah. Maka lebih bagus kita kedepankan mazhab lain, gitu. Mazhab lain, ya. Pendapat yang marjuh li ta'lifil qulub, untuk menjadikan hati-hati ini menjadi jinah, gitu. Menjadi bersaudara. Karena boleh jadi ada orang yang memang dia tidak mengetahui sama sekali ilmu tentang mensirkan bismillah ini. Kalau kita sholat di masjid yang contohnya memang mereka, boleh jadi mereka nanti mengulangi dengan sholatnya. Ini bikin fitnah. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Insyaallah dengan ini kita tutup. Bahwasanya Uthman bin Affan ketika salat di Mina, ketika orang haji, Rasulullah mengqasar, kemudian Abu Bakar mengqasar, Umar mengqasar, Uthman bin Affan di awal-awal juga mengqasar karena beliau lama jadi khalifah. Beliau 12 tahun jadi khalifah. Di awal-awalnya masih mengqasar, tapi di akhirnya beliau menjamak. Menyempurnakan salat zuhur 4 rakaat. Padahal kalau kita khutbah contohnya di Arafah dengan khutbah orang langsung azan langsung qamat zuhur 2 rakaat. Qamat lagi zuhur asar 2 rakaat. Tapi kenapa Utsman ketika itu contohnya menjadikannya 4 rakaat? Di antara salah satu dalilnya kata ulama karena orang banyak yang baru masuk Islam langsung pergi haji. Dan mereka jadikan biasa kalau di Mekah itu standar ibadah. Biasa kayak kita contohnya di kampung. Saya pernah menjelaskan masalah tarawih di kampung kita. Saya sudah tarawih itu 2-2 Pak, bukan 4-4. Saya sudah jelaskan hadisnya seperti ini, hadis Abdullah Al-Juhani, Abdullah bin Abbas, Ummu Salamah, Aisyah. Kemudian saya berdalil dengan dalil di Mekah Pak, orang salatnya 2-2. Yang hadis tadi tidak masuk, yang ini yang masuk. Kata, oh kalau di Mekah seperti itu Ustaz, kita salatnya seperti Mekah aja lah. Tadi saya sudah capek ini hadisnya, saya jelaskan. Ini yang masuk. Jadi Utsman bin Affan takut nanti jika dilakukan hal itu, banyak orang yang baru masuk Islam menyangka zuhur tinggal 2 rakaat saja lagi. Untuk mengantisipasi hal ini maka dilakukan 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud yang beliau menjadi makmum di belakang, beliau mengatakan, aku berharap solatku yang 4 rakaat tadi diterima Allah sebagaimana Allah menerima solat 2 rakaat yang dilakukan oleh Nabi. Artinya hatinya lebih cenderung untuk mengqasar karena Nabi yang mengatakan mengqasar, melakukan Abu Bakar, Umar melakukan semuanya. Lalu dibisikkan kepada beliau ketika ada yang mendengar hal ini, kenapa engkau tidak bantah kepada Utsman? Walaupun masalahnya sebetulnya dua-duanya sah, mau di jamak sah, mau di khasar sah, semua mana yang lebih afdal? Maka beliau mengatakan al-khilafu syar. Khilaf atau perselisihan itu akan membawa kepada keburukan, itu hal yang buruk. Maka kita lihat, kan kita tahu kondisi ada masjid-masjid yang barangkali sangat fanatik dengan satu pendapat. Jika masalahnya masih rajih dan marjuh, kuat dan tidak kuat, ini lebih kuat, maka dalam hal ini kita boleh tanazul, boleh saja mundur sampai nanti kita jelaskan hakikatnya seperti apa. Tapi jangan sampai tidak dijelaskan, jangan ya, sehingga mereka hanya mengetahui satu kebenaran saja, tidak dijelaskan. Tapi kalau masalahnya sudah sunnah dengan bid'ah, ini tidak ada bab. Yang jangan mundur. Iya. Oh, nanti marah orang sama saya, pasti orang marah. Kalau kita dakwahnya, selagi kita titi jalan dakwah ini, tidak ada satupun orang meniti jalan dakwah kecuali akan dimusuhi. Kita tidak mencari musuh. Tapi kalau orang meniti jalan ini, akan dimusuhi. Dan musuh pertama keluarga terdekat. Iya. Makanya Nabi mengatakan, dikatakan oleh Warqah bin Nawfal, iya, sepupu Khadijah mengatakan, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada satu pun orang yang membawa risalah seperti yang risalah yang kebawa wahai Nabi Muhammad, padahal ini pilihan Allah. Ustaz pilihan Allah, dai pilihan Allah. Illa 'udi, kecuali akan dimusuhi. Nanti ada musuhnya. Maka ini tidak jadi standar kita. Kalau sedikit musuhnya benar, banyak musuhnya tidak benar gitu. Tapi kita tidak mencari musuh, berusaha untuk mengetengahkan toleransi dan rahmat. Wallahu ta'ala wa'alam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya setelah insyaallah setelah Jumat kita membahas buku ini. Saya sudah posting di grup. Kalau ada yang belum punya nanti bisa dikirim aja lewat WhatsApp yang kemarin sudah kita ini. Subhanallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.